Rindu aku, rindu kamu, cinta kita. Kita yang terlalu

bersatunya hati. Suka bersama.

bintang-bintang di atas laut. Sebagian terang, sebagian redup, sama-sama gelap gelip. Awan-awan di atas laut. Sebagian hitam, sebagian putih, sebagian kelabu. Begitu rindu kepada perempuanku yang kucumbui di pantai ini waktu itu. Sekarang dia pergi meninggalkan aku, membuatku terguncang hilang keseimbangan. Bagai sampan nelayan yang dihantam badai. Dengan satu syarat,

berkembang. Bila dompet lagi penuh, mereka mau dipeluk-peluk. Ya, tapi bila dompet tipis, dicolek pun bilangnya najis. Tercinta sudah budaya komersialisasi cinta. Pada pria siap jadi mangsa, kumbang-kumbang di kota kembang. Tercinta sudah budaya komersialisasi cinta. Amit-amit cabang bayi, ya ampun Tuhan, 21

itu